أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حاضرين حاضرات سدام جماعة مغرب رب الله سبحانه وتعالى Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah kita berada di bulan Rabiul Awal. Berapa bulan ini? 19. Kurang 20 ah, 20 lah insya-Allah. Dan tepatnya 12 Februari 2012. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bersama di rumah Allah yang mulia ini. Insya-Allah pertama-tama penghormatan saya kepada staf AJK, pengerusi dan AJK, imam, imam-imam, Tok Bilal, Tok Siak, juga kaum ibu yang telah hadir pada malam ini dan yang tak hadir. Adalah barisan AJK, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan juga tak lupa kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Ghazali, Cik Ghazali kita yang kuat, dan juga Ustaz apa ni, Ustaz Muhammad Nur, dan juga seorang ustaz yang sangat-sangat akrab dengan saya, itu ustaz saya tu. Tu yang ada dah. Itu dua malam yang kemarin, dua malam yang lepas, di beliau ceramah di suruh saya. Itu Al-Fadhil Ustaz, ceramah suruh kami. Dalam bulan puasa banyak kerap juga beliau ceramah di suruh kami. Di suruh Al-Jumayah, Padang Balang. Beliau sering juga sana, insyaAllah. Alhamdulillah, nama saya diberi nama Osman bin Umar. Sudah berkahwin di Padang Balang dengan anak jati Perak, anak Imam Sentul, dulu Imam Sentul, Imam Masjid Sentul, Imam Yahya Masjid Sentul, orang Perak. Kemudian pendidikan anak yang pertama sekali di Aceh, di IAIN Jamiah Ar-Raniri. Kemudian melanjutkan master di bidang education di UIA sama beliau, depan dengan beliau. Selepas itu anak lanjutkan satu lagi di UM, ambil Abdussalam Usuluddin, jurusan dakwah. Tapi dakwah tak berapa. Biasa-biasa saja jurusan dakwah. Alhamdulillah mempunyai seorang cahaya mata, itu yang dapat Allah bagi, perempuan. Sekarang berumur 16 tahun, sudah menghafal Quran 27 juzuk. Nak habis dah, insyaAllah. Jadi ana dalam kehidupan itu pelarian dulu. Saya pelarian daripada akidah. Bukan pelarian ekonomi, bukan pelarian politik saya. Akidah saya lari. Saya ingat Malaysia ni adalah satu yang dapat menyelamatkan akidah saya. Kenapa? Masa itu di Aceh, Indonesia sudah sangat-sangat kena akhlak, sudah runtuh. Saya mencarilah akhlak yang baik. Jadi cari ke sini, cari-cari. Kebetulan saya dijemput oleh seorang tok guru saya. Tok guru di Perak. Perak tu di Teluk Medan, ada sekolah agama. Kalau orang Perak tahulah. Teluk Medan, sekolah agama Teluk Medan, sekolah Arab. Saya mengajarlah situ sebelum saya masuk UIA. Sebelum anak ke sini, anak sudah apply untuk masuk UIA lah. Setahun mengajar kat sana dapat masuk UIA. Tapi sedihlah orang tu sebab dijemput. Ana dijemput khas untuk mengajar kat situ. Okay, alhamdulillah. Kerana sebelum ana berangkat sini, bertolak ke Malaysia, dulu ana pernah membimbing sebuah universiti khas bidang maddah Islamiah. Misi Awliya Tamal Universiti. Ana kami buat silibus pendidikan agama. Sehingga banyak orang Kristian masuk Islam di Padang Medan kan. Satu-satunya apa ni universiti yang dibuka jurusan komputer dulu pada tahun 90 di Aceh. Jadi orang Medan mana-mana masuk ke Aceh. Itu universiti ya. Dia ada fakulti sains dan khas ilmu komputer. Pertama di Indonesia pada masa itu. Jadi alhamdulillah ana beberapa orang kawan, ada 7 orang kami membuatlah silabus pendidikan agama. Alhamdulillah dapatlah mereka sampai hari ini mereka dapat menikmati dengan apa yang kita buat, insyaallah yang sedikit itu. Ya, ramai di antara orang non muslim masuk Islam pada masa itu disebabkan kami mengajar. Lebih kurang 2 tahun 3 tahun kat situ, ana dipanggil untuk ke Malaysia untuk mengajar kat sini. Akhirnya tinggal kat sini. Ya, sampai ke hari ini. Masuk ke sini 91. Jadi lebih kurang 20 tahun. 20 tahun. Menjalan hampir 21 tahun insya-Allah dekat Malaysia. Bahasa masih pilak sikit. Tak seberapa dah. Sebab kita bercampur-campur ni tak seberapa pula. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Malam ini memang kuliah umum lah. Tak ada yang berkenan. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ana nak bagi saya tengok dalam jamaah kita ni yang paling kecil umur berapa agak-agak? 30 tahun, 25 tahun. Yang paling rendah sekali ya. Ana sudah umur 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dari mana kita datang? Apa yang sedang kita buat? Dan ke mana akan kita pergi? Itu soalan yang ada di benak hati saya dulu. Kalau saya nak cerita riwayat hidup saya, memang itulah yang ana nak sampaikan kepada tuan-tuan. Ana tak sanggup hidup dalam keadaan sesat dalam terang. Sesat dalam terang. Biasa orang sesat dalam gelap. Kita dalam terang boleh sesat. Ana tak sanggup hidup demikian. Ana tak mau jawatan apa-apa pun. Tuan-tuan, apa pun dibagi ana tak mau. 10 kali dipanggil untuk dibagi jabatan, saya tak tahu. Jawatan apa saya tak tahu. Jadi adun ke, jadi ini jadi. Jadi datuk bandar ke, saya tak mau. Ana tak mau. Tak sanggup ana. Takut nanti waktu diperiksa amal oleh Allah SWT menindas orang lain. Terpijak orang lain. Tercubit orang lain. Terasa orang lain di bawah pimpinan kita, maka ana tak mau, tak sanggup. Sampai ke hari ini ana tak mau bekerja. Pernah bekerja beberapa seperti itu. Waktu ana bekerja di Teluk Medan, baru datang kena ana boleh bahasa Arab sedikit saja, sedikit bahasa Arab di kampung lah. Datang ke Teluk Medan bercakap bahasa Arab. Dia kata kawasan itu adalah sekolah Arab. Ana cakap bahasa Arab dengan kerani. Dia tak tahu, dia kata. Oh, sekolah Arab tak tahu bahasa Arab, dia kata. Jumpa dengan Mudi. Mudi ana cakaplah 1-2 bahasa Arab. Dibagilah. Kemudian ana mengajar dalam bidang bahasa Arab pada masa itu. Terus lepas tu gaji ana, Mudi lepas tu ana terus. Terkadang orang dah ada bekerja 15 tahun kat situ, gaji sikit. Ana gaji besar. Ini tak tahan. Itu salah satu punca ana keluar. Itu tak tahan. So, ana bekerja di Universiti Aceh. Demikian juga. Di samping kami mengajar di universiti, Awli Taman Universiti, kami juga ada satu pondok anak yatim. Nama Abul Yatama itu, Universiti Abul Yatama itu asal dia, ayah kepada anak yatim, makna dia. Anak yatim semua dibelah, anak yatim. Jadi anak yatim itu yang Masya Allah, nakal. Anak juga nombor 2. Gaji macam itu juga. Jadi jelas orang lain. Sampai sini jelas orang lain. Ana bekerja dengan syarikat lagi kat sini. Jualan langsung. Besar. Ana juga nombor 2. Gaji besar. 3 kali bekerja. Lepas tu tak nak bekerja dah. Rupanya dengki orang kalau kita gaji besar. Padahal baru-baru masuk. Lepas tu tak nak bekerja dah. Duduk saja belajar-belajar. Kalau ada orang panggil nak kuliah, tak nak datang. Ana pun tak ambil sangat tu. Dulu ana buka kelas pengajian kat rumah, kelas mengaji budak-budak. Budak-budak mana, budak-budak yang tak boleh mengaji datang. Tak boleh. Termasuk juga orang-orang, beberapa orang bank. Ya, orang bank yang tak boleh mengaji, dia jumpa ana. insyaallah Allah bagi kalau bab pendidikan apa ni huruf-huruf Al-Quran tu kami pernah buat 3 hari 3 malam daripada zero boleh baca Al-Quran. Dengan kawan-kawan. Bagus. Alhamdulillah. Jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ana sampai sini kahwin dan duduk kat sini. Sekarang alamat di Padang Balang dan beli rumah dekat Rawang. Dekat Rawang di Taman Pelangi. Beli rumah. Sudah 2007 beli, 2012 tak duduk lagi. Pasal apa? Orang rumah ana kerja di Felda Jalan Gini. Duduklah gemak kat sana. Gemak matua. Ayah dah meninggal tahun 2000, ayah bapa matua, dia duduklah situ. Jadi beli rumah tak duduk. Kalau sewa 900 kat situ. Rumah 4 bilik. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu taala, itulah yang Allah bagi kehidupan kita bermacam-macam lah. Jadi ana nak sampaikan bahawa kehidupan kita tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tak lain tak bukan kita menunggu tiba masa. Menunggu tiba masanya untuk kembali ke rahmatullah, sama ada ke rahmatullah atau ke lanatillah. Allah bagi kita dua jalan. Sama ada jalan petunjuk ataupun jalan sesat. Pilih di antara dua. Inna hadaina sabila imma syakira wa imma kafura. Jalan yang kita syukur nikmat atau kufur nikmat. Nah. Jadi kedua-dua jalan ini kita pilih tuan-tuan. Dan keberadaan kita di sini tuan-tuan, kehidupan sementara belaka. Kalau saya tanya kepada orang yang umur 90 tahun. Siapa yang umur 90 tahun? Kita tanya kepada orang umur 90 tahun, rasa manis belum lagi habis dihisap, dirasa. Rasa lemak belum habis, tapi nak kembali ke rahmatullah. Ada umur 50 tahun, 40 tahun. Tuan-tuan rahmakumullah. Siapa, mana lebih banyak orang muda mati di orang tua? Soalan, tak perlu jawab. Orang muda lebih banyak mati. Orang muda lebih banyak mati. Betul? Statistik menyatakan bahawa orang muda lebih banyak mati daripada orang tua. Bukan bermakna orang tua tak mati. Bermakna kalau orang muda pun mati, apatah lagi kita tuan. Ya umur sudah melebihi, melewati daripada 50 tahun. Jadi kita akan kembali ke rahmatullah. Dalam hal kita kembali ke rahmatullah, Allah akan pertanyakan kepada kita bermacam-macam amalan yang kita buat, bermacam-macam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki. Nusuki orang menerjemahkan dengan apa dia? Nusuki amalan-amalan. Segala aktiviti yang kita buat, tuan-tuan. Nusuki itu. Apa yang kita buat? Sama ada baik atau jahat, pada hari ini akan kita persembahkan kepada Allah SWT. Daripada pagi ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib. Kita baru lepas. Baru habis menyatakan. Aku janji dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru lepas aku janji dengan Allah. Baru lepas kita buat. Tapi kadang-kadang di antara kita lupa. Lekas sangat lupa. Lepas kita berjanji dengan Allah, terus kita lupa. Kita ambil duit yang tak betul. Dalam perniagaan kita menipu. Dalam segala hal kita tak betul. Ya? Dengan jiran kita kadang-kadang tak jujur dan sebagainya. Dengan isteri tak jujur. Dengan anak tak jujur. Dengan sesiapa tak jujur. Ini baru lepas pengakuan dengan Allah. Ini perlu kita kembali. Melihat diri kita. Daripada mana kita datang. Apa yang kita sedang buat dan ke mana akan kita pergi. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah. Dalam hal ini, saya pribadi dan tuan-tuan mungkin setuju dengan saya. Ya, bahawa kehidupan kita ini sementara. Hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah, apa dia? Kalau sekiranya kita mati hari ini tuan-tuan, lepas, sedang duduk ni, lepas ni kita mati. Dengan amalan yang kita buat. Dengan amalan yang ada yang kita buat. Dengan segala apa yang kita dah lakukan, ke mana kita kalau hari ini mati? Sama ada ke neraka Allah atau ke syurga Allah? Dengan apa yang telah kita buat tuan-tuan, cuba kita kira diri kita sendiri. Dengan dosa-dosa yang banyak atau dengan pahala yang banyak, siapa boleh buat pengakuan bahawa saya diterima solat saya? Belum tahu. Kita solat betul-betul, kadang-kadang khusyuk pun tak, jauh daripada khusyuk. Macam mana kita nak cakap bahawa kita diterima atau diterima amalan kita oleh Allah SWT? Ini yang bimbang, yang terus kita was-was. Was-was ini baik terhadap Allah supaya diterima, supaya mengharap diterima amalan kita oleh Allah SWT. Kalau sekiranya kita mati hari ini, tuan-tuan, tempat sudah tertentu. Syurga pasti. Pasti. Neraka pasti. Syurga belum tentu. Pasti syurga. Neraka pasti. Pasal? Dalam 1,000 orang, sebelah hadis menyatakan, belum tentu ada seorang masuk syurga. Yang Islam, yang salat, belum tentu seorang. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada hal ini. Kemudian kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak lama lagi akan pergi meninggalkan dunia ini yang sedap ini, yang enak ini, kata orang. Yang sedap, manis belum habis kita rasa, lemak belum habis kita hisap, juga masam, masin dan sebagainya. Tak ada seorang pun di antara kita ni, kemungkinan adalah seorang dua, tapi pada saya tak ada. Kalau orang bagi duit, kita akan ambil duit tersebut. Betul? Ambil. Ah, dia duit. Kita tanpa periksa daripada mana datang duit. Siapa nak duit? Ah, ambil. 1,000 seorang, 2,000, 3,000. Itu ambil. Tanpa periksa. Kerana kita nak kepada kekayaan, kejayaan dan sebagainya tanpa periksa. Padahal duit yang dibagi kepada kita, belum tentu duit yang baik dan sebagainya. Begini demikianlah kita bawa balik kepada anak, isteri kita. Bawa balik yang baik-baik. Sebab banyak di antara kenakalan remaja ataupun sikap yang tidak baik, akhlak yang rosak disebabkan pemakanan yang kita bagi. Pertama, pemakanan daripada sumber yang haram. Yang kedua, pemakanan yang dalam makanan dan makanan tersebut sudah tercemar. Tercemar. Halal tapi tak taibah. Halalan taibah. Tak tercemar. Sudah tercemar dalam makanan. Dalam makanan dah tercemar. Jadi anak kita kalau dah suruh ke barat, dia jaga, dia datang ke timur. Demikian juga hal yang lain, tuan-tuan. Oleh demikian, tuan-tuan rahimakumullah, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar setiap hari sekurang-kurangnya 100 kali. Istighfar 100 kali. Apatah lagi kita yang umur kita ni dah nak kembali ke rahmatullah. Yang belum nak kembali, rasa-rasa masih jauh, tapi tak ada ketentuan. Sebab ajal, kiamat tak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita tak beritahu oleh Allah. Kiamat tak beritahu oleh Allah. Itu rahsia Allah. Cuma dikirim surat saja. Kirim surat. Kita istighfar sekurang-kurangnya 100 kali. Bukan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cukup astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dalam bab ini, tuan-tuan, rahimakumullah, kita kena ada ilmu. Jangan kita istighfar, orang istighfar, kita pun istighfar. Macam mana istighfar? Orang istighfar, astaghfirullahaladzim. Kita astaghfirullahaladzim. Astaw dengan astaghfir. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jauh lari. Istaghfara mana minta ampun. Istaghfara, lain lari makna dia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan dan puan rahmatullah, maka inilah dipanggil tempat membedah ataupun mengoperis kita punya hati-hati untuk membersihkan jiwa. Madrasah ataupun surau, masjid-masjid untuk bersihkan jiwa. Tuan-tuan dan puan rahmatullah, dia ada anak bawa ke surau, ada isteri bawa ke surau, ada isteri-isteri bawa ke surau, ada anak bawa ke surau, ada anak-anak bawa ke surau, bawa ke masjid, bawa tempat majlis-majlis ilmu bersama-sama kita. Kalau makan bersama mereka, berkelah bersama mereka, bersukan bersama mereka, jalan-jalan pagi bersama mereka, ke taman bersama mereka, ke surau, ayah seorang. Pelik tak? Sepatutnya ke surau bersama-sama mereka. Anak, isteri kita ke surau. Inilah tempat membedah hati kita untuk menempatkan ilmu pengetahuan. Tuan-tuan rahmakumullah, yang pertama sekali adalah penting sangat ilmu. Penting sangat ilmu. Contoh dalam dalam ilmu fiqh, dalam ilmu fiqh, suka saya ceritakan kat sini bahawa dalam ilmu fiqh, dalam bab membatalkan salat, contoh bab batal salat, salah satu batal salat apa dia? Berkata-kata dengan sengaja. Yang masuk dalam berkata-kata dalam sengaja 6. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja 2 huruf. 2 huruf keluar. Itulah kum. Kum. Itu sebab tu. Yang kedua, berdehem dengan sengaja. Masuk dalam berkata-kata. Batal salat. Ini daripada Pak Imam Syafi'i ni. Yang ketiga, lah batuk disengaja. Sudah batuk sekali, disengaja batuk lagi sekali. Ini membatalkan salat. Itu dimasuk dalam berkata-kata. Yang ketiga, menghembuskan nafas dengan mulut tanpa sebab. Sebab menghembuskan nafas keluar huruf. Huruf keluar. Ini kadang-kadang kita nak sujud kita hembus tu. Ataupun imam serak macam saya, ada berdehem di belakang. Menurut Imam Syafi'i itu batal salat. Berdehem. Tak boleh berdehem. Yang boleh berdehem imam kan boleh, dibolehkan berdehem oleh imam pada rukun qauli. Dalam salat rukun qauli berapa? Yang pertama Fatihah, yang kedua tahiyat, tasyahadah dan selawat kepada salam. Itu rukun qauli. Yang boleh berdehem pada imam, dibolehkan berdehem oleh imam pada rukun qauli Fatihah. Dia serak waktu baca Fatihah, boleh dibolehkan berdehem. Bukan boleh, dibolehkan, tak batal salat. Pada rukun qauli. Kalau pada bahasa baca surah atau ayat, tak boleh. Ini penerangan, boleh buka kitab Wahbah Zuhaili dalam bab batal salat beberapa ni, dalam bab pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kitab Wahbah Zuhaili yang terbaik tu. Kitab fiqh al-fiqhu wa adlatuhu. Fiqh wa adlatuhu oleh Imam, oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Itu. Jadi tuan-tuan puan rahimakumullah. Jadi bab ini perlu kita pelajari satu persatu. Kadangkala kita sudah belajar lah, aku dah belajar lama, dah kaduk pondok 10 tahun. Kita terus menerus belajar. Terus menerus. Mulai daripada buayan hingga ke liang lahat. Sampai ke liang lahat pun Imam Syafi'i ajar lagi nak jawab telqin. Ajar tak? Dalam kubur dah. Ajar lagi. Sudah datang dua malaikat dan sebagainya. Ajar lagi. Jadi pendidikan ni tak habis-habis, tak putus-putus. Cuma ada pesanan Rasulullah SAW kepada kita. Sesiapa yang mati dalam menuntut ilmu betul-betul lah, betul-betul. Allah bagi ringan, bagi satu jalan yang baik. Bahkan ada pendapat, tapi saya tak boleh nak bagi tahu hadis kan, bahawa orang yang belajar ilmu sungguh-sungguh tu masuk syurga tanpa dihisap. Betul Ustaz? Ada hadis? Ada. Masuk syurga tanpa dihisap. Yang belajar betul-betul. Duduk betul-betul dan bersungguh-sungguh. Dia ambil ilmu. Siapa saja yang mengajar, dia ambil ilmu. Masuk syurga tanpa hisap. Makna kita ni, kita pegang L selalu. Lesson kita L. Selalu L. Jadi salah sikit pun oleh Allah maafkan. Kalau kita tak belajar tuan-tuan, sikit salah, terus salah. Terus pangkah. Jadi kita nak mati dalam keadaan menuntut ilmu. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Kalau dengan ibadah kita tuan-tuan nak masuk syurga Allah yang begitu hebat, tak ada. Nampak tak ada kesempatan kita nak masuk syurga yang begitu hebat dengan ibadah. Kembali lagi kita kepada apa yang kita sebut tadi. Termasuk waktu belum ya? Jadi astaghfirullahal nadim. Coba tuan-tuan sebut dengan penuh bersemangat dan hadirkan hati dalam diri kita. Astaghfirullahal nadim. Tarik nafas. Astaghfirullahal nadim. Astaghfirullahal nadim. Terasa lain, terasa dada kita rasa luas, perasaan kita rasa seronok. Tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dengan melalak-lalak fikiran kita ke mana? Nawi, tak ada makna apa. Sebut sesuatu, Dengan betul-betul komitmen kita khas. Astaghfirullahaladzim. Jadi saya baca dalam satu hadis 40. Kata itu penerangan dalam hadis yang ketiga kalau tak salah. Disebut oleh seorang perawi itu dengan pendapat Imam Syafi'i. Dengan Imam Ghazali. Dia kata apa? Jangan engkau mengatakan Allahu Akbar sebelum engkau kenal Allah itu siapa. Nah, jangan engkau sebut Allahu Akbar sebelum engkau kenal Allah. Siapa Allah? Kenal dulu makrifatullah tu. Kenal siapa Allah dulu. Baru kita sebut Allahu Akbar. Itu baru sembahyang atau salat yang betul. Kaum ibu, saya nak tanya ni. Kenapa disebut dalam salat itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram? Takbir, ihram. Ihram itu haram lah kalau bahasa kita. Selepas takbir, tak boleh fikir yang lain. Haram semua. Nak makan haram, nak minum haram. Nak makan haram, nak minum haram. Fikir yang bukan-bukan haram. Semua haram. Yang halal hanya ayat-ayat ataupun surah-surah Allah. Ayat-ayat apa di salat yang telah ditentukan itu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Sebab rukun salat itu ada berapa? 13. Rukun salat 13 dibagi kepada tiga. Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Rukun qalbi kena jaga rukun qauli semua yang betul. Apa yang kita sebut dengan Allah dan ucapan Allah kita faham. Itu baru kita khusyuk dalam salat, kita faham apa yang kita harap kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong. Kepada engkau lah kami minta tolong ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita faham apa yang kita minta tu. Ustaz ni, kami dah solat lama dah. Kalau bab solat dah mahir betul. Kalau setakat 20 rakaat tu sebelum tarawih dalam masa 20 minit selesai. Mahir sangat solat tak? Itu lajulah. Bahaya sangat. Macam kita bawa kereta dalam bahaya sangat. 100 kilometer tu 40 minit je. Ya. Itu yang mahir. Bukan itu yang maksud dengan kemahiran. Orang yang paling baik adalah orang yang betul-betul dia buat sesuatu itu excellent. Suatu perbuatan atau umbudiah kita kepada Sang Khalik yang sangat hebatlah salat. Awalu ma yuhasabu fil yawmil akhir qiyamah as-salah. Yang pertama-tama dihisab pada hari kiamatlah solat. Kalau solat baik, yang lain pun ikut baik. Kalau solat tak baik, cincai-cincai kita buat, tak ada harapan yang lain. Zakat kita, haji kita, apalagi sedekah kita, semua tak dapat. Tengok saja boleh, tapi tak dapat hadirkan kerana solat tak betul. As-salatu imaduddin. Solatlah tiang agama. Solat tu tiang agama. Tiang agama. Ya, kalau tiang tak ada, lain pun tak boleh disemat, tak boleh disangkut, Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Itu satu yang pertama. Kita ucap betul-betul. Astaghfirullahaladzim. Kemudian dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, Ustaz. Al-Azkar karangan Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Disebut kat situ Imam Nawawi dan istighfar yang bermacam-macam istighfar menyatakan lagu azkar. Beliau menyatakan sebaik-baik istighfar Rasulullah SAW ada beristighfar 100 kali. Juga Sayyidul Istighfar. Saya yakin tuan-tuan dah hafal semua dah kan. Ada pendapat mengatakan bahawa kalau Sayyidul Istighfar kita baca sekali pagi dan sekali petang, ampunlah segala dosa kita. Yang kita kadang-kadang sudah hafal tapi tak baca, tak lupa. Hari ini saya nak ingatkan diri saya, ada ingatkan tuan-tuan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan dah hafal semua? Dah hafal dah. Kalau belum hafal lagi, ada Saidul Istighfar. Sekarang zaman IT, dalam internet, klik saja Saidul Istighfar, dah keluar. Saidul Istighfar. Kemudian kalau kita lihat dalam buku-buku Yasin itu, kadang-kadang tulis Saidul Istighfar ada juga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita bacalah banyak-banyak, insyaallah Allah ampunkan dosa kita. Sementara kita ini menunggu, tuan-tuan, menunggu dipanggil, dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Jadi persiapkanlah diri kita. Persiapkan sebanyak-banyaknya. Sebab setiap sesuatu yang kita baca itu takkan hilang. Tercatat. Terukir dalam suratan-suratan Allah Subhanahu. Terukir. Walau sebesar zarah, terukir. Istighfar kita. Tapi yang dalam kehidupan kita, tuan-tuan, tidak seberapa ini, tuan-tuan, puan-puan. Kadang-kadang dengan bermacam-macam yang kita dah buat, kita bankrupt di hari kiamat. Kita buat surau satu seorang, buat masjid, kemudian haji 12 kali, umrah tiap-tiap tahun, kadang tahun 2 kali pergi umrah, kemudian bantuan anak yatim, ada rumah anak yatim, benda itu akan terhapus dengan sekejap saja. Kenapa? Disebab kita mengumpat. Mengumpat adalah sangat dahsyat, virus yang sangat dahsyat, boleh condemn habis amalan kita, jadi bankrupt di hari kiamat. Jaga lidah, jangan mengumpat. Saya nama Osman, Osman jangan mengumpat. Setiap diri kita bagi tahu. Halimah jangan mengumpat. Fauziah jangan mengumpat. Abdurrahman jangan mengumpat. Ghazali jangan mengumpat. Siapa nama-nama kita? Jangan mengumpat. Bagi tahu diri kita, jangan mengumpat. Sebab setiap yang kita umpat, habis semua amalan-amalan kita, tuan-tuan. Habis. Tak ada apa yang ada. Bankrupt hari kiamat. Walaupun 10 kali. Yang kedua, hilang amalan kita dengan sebab murtad. Murtad. Murtad itu kadang-kadang yang zahir ataupun yang khafi. Yang zahir itu yang kita mengaku bahwa aku tak ada lagi dalam Islam. Itu dah zahir. Yang khafi, apa dia? Murtad khafi. Yang tak sengaja, kadang-kadang ada gelang kita percaya, keris kita percaya, ada kuasa dan sebagainya dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada benda itu, bertobat kembali ke pangkal jalan. Jangan pakai. Jangan pakai. Datang ke bomoh saja, tuan-tuan. Datang ke bomoh saja. Satu kali kita datang ke bomoh, bukan ustaz, bukan Tibun Nabawi, ke bomoh, 40 hari tak terima solat. 40 hari. Salatlah tapi tak terima. Jangan datang ke bomoh. Tapi datanglah kepada alim ulama yang Tibun Nabawi, yang betul-betul dia baca tu ayat Allah, Allah, ya Allah. Kena sihir itu tak akan boleh lawan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau murtad ni, habislah amalan kita. Siapa pun habis. Haji ke habis. Kembali pada diri. Kalau kata masuk Islam lagi, haji dah padam semua, padam. Haji padam, ibadah-ibadah lain diru dah. Tak ada apa lagi dah. Jaga jangan murtad. Jaga diri jangan murtad. Jangan sampai kita murtad. Kalau murtad khafi ni, upaya yang tersembunyi. Mana khafi tersembunyi? Tak nampak. Kita jaga. Jangan orang perempuan ni kadang-kadang suami kita ada berpangkat sikit pergi bomoh. Ha, ada kawan saya sampai dah mati dah. Dinanya oleh isteri dia nak. Jangan buat macam tu. Tapi Allah, kita bersabarlah. Semua ada ganjaran Allah. Yang kita nak buat walau sedikit sedikit mana pun Allah akan. Yang jahat pun sedikit mana pun kita buat, Allah akan catat. Di akhirat dibentang semua. Zaman IT kita nampak dah. Macam mana IT membuat ni, mendedahkan dunia. Demikian juga Allah lagi hebat daripada IT yang ada pada manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah tidak berikan ilmu itu hanya sedikitnya. Walaupun hebat sehebat yang kita nampak, tapi sedikit sangat. Ibarat dalam ayat lain, Allah kita ambil tunjuk kita celup dalam laut. Tarik. Yang tinggal dalam laut itu ilmu Allah. Yang kita tarik, yang melekat di telunjuk, itulah yang kita punya ilmu. Walaupun sudah bergelar, sudah profesor. Kalau Profesor Dr. Daniel cakap, saya yang kerdil ini, dia kata. Hebat, beliau hebat. Hebat sangat. Sudah betul-betul sedar beliau tentang siapa dia. Sebab kita ni belum tentu diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Belum tentu. Dengan apa yang telah kita buat, tuan-tuan. Kita sambung. Dalam kitab Al-Azkar, tuan-tuan. Kalau buka dalam bab-bab zikir ni. Sambil-sambil kita menunggu dipanggil-panggilan ni. Kita berzikir banyak-banyak. Zikir yang lain disebut. Hendaklah kita sentiasa mengucapkan Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, penghuni syurga, ini ucapan tiap-tiap saat. Ini ucapan penghuni syurga. Dan ucapan-ucapan burung, pokok-pokok kayu-kayan inilah tasbih dia. Dengan alunan yang indah, sesuai dengan kemampuan dan suara yang ada pada kita. Sebut dengan suara yang indah dan datangkan, hadirkan hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih ini sebelum wa qabla ghurub asy-syamsi. Sebelum keluar terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. Tasbih ini diucapkan oleh penghuni-penghuni syurga. Burung-burung, kayu-kayu dan sebagainya. Ini tasbih. Kita lihat kecil, betul bebas, tak ada, ringan di mulut. Ringan sangat, tetapi pahala tuan-tuan sangat-sangat besar. Pahala dia sangat-sangat besar. Bacalah sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. 15 minit atau 10 minit, baca banyak-banyak. Duduk. Hadirkan hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan sibuk dengan remote. Channel 164 channel. Channel TV. Kita umur 64, channel 164. Tengok sini. Orang sibuk tasbih, sibuk ni, sibuk tu, kita sibuk dengan channel TV. Marah cucu dan sebagainya kalau tak dapat remote. Kalah cucu. Mengalahkan cucu oleh datuk ini atau nenek. Tinggalkan dunia tuan-tuan. Tinggalkan dunia. Saya dikategorikan masih muda, tapi saya tinggalkan dunia tuan-tuan dan saya tak nak. Kalau saya nak tahu, saya ada seorang anak, anak saya, anak buah saya, anak kakak. Dia meninggal mak dia kecil. Waktu dia mak kecil, kakak saya meninggal waktu budak-budak dia kecil. Jadi saya bawalah ke sini. Pergi masuk kelas belajar kat sini, kelas Arab pelajaran umum Mesir. Lepas belajar tu, nak pergi Mesir, dia tak nak pergi Mesir. Dia kata nak meniaga. Jadi saya fikir meniaga apa? Dia kata meniaga apa sajalah. Jadi saya buka lah satu kedai. Dia kata boleh. Boleh nak meniaga apa ni? Meniaga. Ajak kawan-kawan dia meniaga. Meniaga dekat apa ni? Sungai Buloh. Meniaga Sungai Buloh. Nama saya, rumah saya ni dia meniaga. Alhamdulillah berjaya dia berniaga. Kedai runcit rupanya. Dia pagi-pagi pasal. Saya beli dia sebiji kereta. Saya beli ini, beli nak ambil barang dan sebagainya. Beli dia. Satu hari dia kata ada mencapai mencecah perniagaan dia 4,000 sampai 5,000. Kalau orang lain tuan-tuan tak berjanjak lepas itu 5,000 satu hari duit masuk tak? Saya tak tengok pun. Bukan saya kaya, saya tak nak. Saya tak nak. Ujung tahun kau buat audit macam mana? Ada untung tak? Bagi saya yang hak saya yang tak kau ambil dah. Itu saya. Saya tak mau. Saya tak mau kau dua apa tangan saya ni bilang duit tak mau. Ya. Menyibukkan dengan harta yang sikit tu. Itulah saya. Saya memang tak nak. Jadi tuan-tuan mungkin lebih daripada saya lah. Jadi saya benda-benda macam ni saya tak nak tuan-tuan. Jadi fikirkanlah sekarang ni. Kita nak mati, nak kembali ke rahmatullah tak lama lagi. Itu tasbih. Kembali kita. Tasbih subhanallah sebelum keluar matahari dan sebelum terbenam matahari. Bertasbihlah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya, yang tasbih yang selalu dibaca oleh isteri Rasulullah SAW kenapa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid awal sebelum azan apa beliau dah pergi masjid. Jadi isteri Rasulullah duduk berzikir, pukul 4 pagi dah bangkit dah isteri Rasulullah berzikir tahajud dan sebagainya. Rasulullah balik daripada masjid, isteri beliau masih lagi berzikir, lepas salat berzikir lagi. Sudah pukul 7 lebih berzikir lagi. Rasulullah bertanya kepada isteri beliau, adakah ini zikir yang daripada tadi pukul 4? Iya ya Rasulullah. Dia kata, alangkah baiknya engkau baca yang sikit ini, tapi fahala dia melebihi daripada apa yang telah engkau baca. Apa dia ya Rasulullah? Nak dengar tak? Ini pada ibu-ibu. Walaupun sikit kita baca, tapi melangkahi, menjangkau apa yang kita baca 4 jam yang lepas. Sikit saja. Engkau baca 3 kali, 4 kerat ini baca 3 kali. Kata Rasulullah. Apa dia? Ini Rasulullah ajar kepada isteri beliau. Dan kepada kita semua. Kalau tak sempat nak zikir banyak-banyak kerana sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan dengan jabatan, sibuk. Zikir ini sejak malam. Kepadalah. Subhanallahi adada khalqihi. Subhanallahi rida nafsihi. Subhanallahi zinata arshihi. Subhanallahi midada kalimatih. 4. Subhanallahi adada khalqihi. Adada khalqihi. Subhanallah adada khalqihi. Subhanallah rida nafsihi. Subhanallah zinata arshihi. Subhanallah midada kalimatih. Adada khalqih, rida nafsih, zinata arshih, midada kalimatih. 4 gerak. Dibaca 3 kali tuan-tuan. 3 kali balik bangkit lepas kita salat tahajud. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, salat tahajud itu dapat menyembuhkan lebih 40% penyakit dalam tubuh badan kita. Salat tahajud. Bangkit malam itu, salat tahajud itu menyembuhkan penyakit. Salat tahajud. Walaupun susah sangat, tapi bangkitlah salat 2 rakaat. Kalau tak boleh lebih, salat tahajud 2 rakaat, salat taubat 2 rakaat, salat witir. Boleh buat 3, boleh buat 1 je. Kantuk sangat buat 1 je dah. Satu je. Buatlah. Itu amalan kita. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah kamu, bangkitlah malam mengingat Allah. Tak kala mata-mata semua terpejam, tapi yang terbuka hanya mata Allah dan mata-mata hamba Allah yang saleh. Itu sebagai tabungan kita tuan. ISA amalah sama akhirat. Tabungan kita untuk hari akhirat tuan-tuan dan puan-puan. Kita buatlah. Walaupun sedikit tuan-tuan, puan-puan, buatlah walaupun 2 rakaat. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sembahyang taubat, 2 rakaat sembahyang atau 3 rakaat sembahyang witir atau 1 rakaat. Nak ada masa lagi? Buatlah istikharah. Sebuahlah sembahyang hajat. Bukan pergi rumah. Tak payah pergi rumah. Puan-puan, tak payah pergi rumah. Tapi sembahyang tahajud saja lebih baik. Kita dekat dengan Allah, penyakit dikata sembuh. Dan kita disayang oleh penghuni dunia. Fatahajjad bihi nafilatan laka. Bertahajudlah kamu. Merupakan ibadah sunat. Nafilah. Ibadah sunat bagi engkau. Asa ayyabahataka rabbuka maqamah mahmuda. Maqamah mahmuda. Mudah-mudahan Allah letak engkau bagi tempat yang terpuji. Disayang oleh penduduk langit. Disayang oleh penduduk bumi. Orang-orang yang salat tahajud. Demikian juga salat duha. Salat duha salat dikatakan manusia sibuk dengan rezeki, dengan jabatan, dengan kerja dan sebagainya, kita sempat. Orang pukul 9 pergi naik kereta, naik motor cari makan. Ya. Cari makan mana kita minum hari ini. Kalau orang kerja ofis lah. Cari makan ni, cari makan itu. Kita bagi ruang masa sikit, masuk dalam surau dulu. Sebelum kita keluar nak cari makan, masuk surau dulu. Masuk surau, salat 2 rakaat. Walaupun 2 rakaat. Sebaik-baik 4 rakaat tak? Baik 4 rakaat. InsyaAllah semua. Tak payah minta banyak. Salat duha saja. Jangan putus 40 hari. Tengok-tengok macam mana perubahan kita. 40 hari. Bagaimana perubahan? Ibu-ibu. Sebenarnya yang bekerja ni laki-laki yang bekerja. Orang perempuan, isteri kita adalah dia salat duha. Apabila kita pergi keluar dari rezeki, bukan salat duha. Bukan duduk rumah tepi-tepi kawan, tepi rumah jiran. Duduk tepi pagar jiran. Dia cakap dengan siapa ni, cakap ni. Apa disebut? Mengumpat. Jangan. Jangan lagi. Mulai hari ini, diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lagi mengumpat. Habis semua. Habis semua. Ibadah kita. Amalan kita habis semua. Virus yang akan cepat. Delete habis. Weh. Kena suatu hari seorang hamba Allah, ulama besar, dia mengajar anak murid dia pergi ke pasar, macam ni pergi pasar. Dia duduk jauh ke sana, di kampung. Anak dia pergi pasar. Dia tengok, dia dengar orang sedang mengumpat tok guru dia. Mengumpat tok guru dia. Sangat apa nama? Berdesing dalam telinga dia dan sangat panas hati dia kepada orang-orang sedang mengumpat tok guru dia. Lagi tak tahan dia terus balik. Balik berjumpa tok guru dia dalam keadaan mengah-mengah. Tuan guru, apa dia mengah-mengah ni? Ada orang mengumpat tuan guru. Dekat mana? Dekat pasar sana. Tunggu sekejap. Tu dia pergi balik masuk dalam bilik dia, dia ambil berapa orang? 3 orang tuan guru. Balik bubuh ke rumah. Kalau kita dalam 1 kilo satu orang bagi ke dia. Ketika lekas bagi jalan-jalan dia balik nanti. Dia pun tok guru cakap dia tak peduli apa, dia pergi terus. Ini ada apa ni? Ini tuan, tok guru saya bagi. Siapa bagi? Tok guru yang tuan umpat tadi. Ada kenapa? Tak tahu. Dia suruh bagi, bagilah. Habis dia balik, dia tanya tok guru dia, dia balik dan dia, kenapa tuan guru bagi? Sedangkan dia mereka tu mengumpat tuan guru, tapi tuan guru nak bagi hadiah lagi kat dia. Dia kata apa? Hai anak-anak muridku yang baik. Dia telah memberikan pahala-pahala kepada aku. Banyak pahala-pahala dia. Pahala sembahyang dia, pahala-pahala ini, pahala. Kemudian saya nak bagi, itu yang ada. Bagi tahu kat dia, ini yang ada tuan guru bagi. Lain tak ada. Kerana dia miskin, ini yang ada. Dibagi kurma, tuan. Kurma dibagi. Yang baik pula dibagi kepada orang umpat dia. Kenapa tuan-tuan? Sebab apabila kita dah bankrupt, katakanlah saya ni pengumpat di dunia di akhirat bankrupt, habis semua fahala-fahala dibagi kepada orang yang saya umpat. Kemudian tak cukup dengan itu, dosa orang yang saya dibebankan atas saya, menanggung dalam neraka kelak. Jadi kalau ada orang umpat tuan-tuan, jangan risau. Jangan risau. Bagi hadiah lagi. Dan jangan kita mengumpat orang lain. Dengan disebabkan demam pindah raya, kita umpat orang. Dan ini jangan. Jangan umpat orang lain. Duduklah, berzikirlah dengan panduan-panduan. Beli buku Al-Azkar, satu buku Al-Azkar. Pelajari zikir. Yang tadi dah salin semua. Subhanallah alada khalqihi, subhanallah rida nafsihi, subhanallah zinata arshi, subhanallah midada kalimatih. Baca 3 kali. Dan ulang-ulang insyaAllah. Allah akan ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi tak lama lagi akan kembali masing-masing. Tak ada dunia lain yang kekal dunia ini, tuan-tuan. Tak ada yang kekal. Kalau mati hari ini belum tentu kita masuk syurga. Masa itu dah habis. Saya nak cerita banyak lah, nak cerita, nak kongsi dengan tuan-tuan. Mungkin tuan dah tahu dah, tapi saya nak kongsi. Tapi masa sudah habis, sudah pukul 9. Saya yakin tuan-tuan belum makan lagi, belum ni, ya, puan-puan belum makan lagi. Jadi saya padai di sinilah. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan bagi tuan-tuan. Puan-puan rahimakumullah. Kita ulang lagi yang pertama, istighfar betul-betul kerana Allah. Ya? Istighfar betul-betul kerana Allah. Astaghfirullahaladzim. Sebut betul-betul. Kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betul-betul kita istighfar pada tasbih tu. Kemudian yang saya bagi tadi ada istighfar atau tasbih yang diajar Rasulullah SAW kepada isteri beliau. Subhanallah adada khalqihi, subhanallah rida nafsihi, subhanallah zinata arshihi, subhanallah midada kalimatih. Ya, dibaca istighfar tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi apa nama? Menjadi amalan-amalan, menambahkan iman apa amalan kita untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang kita baca walaupun sedikit, Allah akan okey, bukan dicatat, diukir pada benda yang sangat-sangat tak akan terhapus, tak akan terpadam. Percayalah pada dua pencatat kita. Siapa dia? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid cukup hebat. Dua makhluk Allah ini cukup hebat. Dengan kamera dia, dia kameraman tu. Di kamera apa yang kita buat, besok didedahkan semua kamera. Kita cubit orang, kita bagi sedekah pada orang, kita ni dan itu, kita kutuk orang dan sebagainya, semua ada. Lengkap. Selengkap-lengkapnya report. Yaumil mahsyar kelak. Yang pada masa itulah kita malu yang sangat-sangat malu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang didedahkan oleh Allah demikian. Kerana sesiapa yang menutup aib orang lain, Allah akan menutup 1000 aib kita. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan bagi diri, bagi tuan-tuan semuanya insya-Allah. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah. dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Mudah-mudahan ada mendapat kita bersama, dan di mana yang tersilap atau kurang tepat pada apa yang saya sebutkan, saya minta maaf. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jangan ada apa nama di hati kita ini sedikit pun apa nama kesalahan kepada manusia lain. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.